Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, al-mukarramun, para alim ulama yang saya taati, pendengar radio FFI dimanapun Anda berada yang sangat saya hormati, marilah pada kesempatan ini kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya telah bisa melaksanakan pengajian rutin pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sanjungan solawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga oleh Allah dicurahkan kepada para wali-walinya, kekasih-kekasih Allah, min awwalihim ila akhirihim. Semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi benar-benar memberikan dukungan, jangkungan, dan doa restunya kepada kita sehingga dalam melaksanakan tugas hidup dan perjuangan hidup ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, di akhir-akhir ini ujian manusia ini sangat nampak sekali. Iki bejo-bejone wong eling, lebih-lebih wong eling lan waspada. Sebab akan datang nanti di suatu zaman, yakti zamanun, ing zaman itu keadaan umat masyarakat wis ora ana pegangan. Agama sing disucikan wis kaya ngono, Islam yang dipeluk ya kaya ngono. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, iki mungkari jenenge. Ingkang bundi diaturaken yakti zamanun ati teko suatu zaman, ing zaman itulah ya beko minal islami illa ismu. Jadi zaman iku akeh wong Islam mung akari jenengi dok. Akan datang di zaman itu Islam hanya tinggal namanya. Kabeh berjuang untuk Islam, kabeh berjuang kanggo kemerdekaan umat supaya teman-teman bebas teko pengaruh nafsu, Islam diunggulno, tapi dawuhe zaman iku mung kari jenenge tok. Dados pundi kok kari jenenge tok? Karena penganut Islam wis ora Islam maneh. Ya kaya kula jenengan niki. Lek agamane Islam, Islam ku selamat. Wonge muslim. Nalane Kanjeng Nabi didhawuh dipuntakoni sahabat, "Ya Rasul, sing diarani wong muslim, wong sing selamat niku nopo?" Dari ini Rasul jawab, sing diarani muslim al-muslim niku man salima mil lisanihi wa yadihi. Sing diarani wong Islam niku ya iku wong sing iso nyelametno wong liya, iku iso selamat. Orang lain itu iso bahagia. Orang lain itu bisa tenang hidupnya. Mil lisanihi wa yadihi. Teko ucapane wong Islam iku lan teko perbuatane. Dalek arti jelas, sing diarani wong muslim, wong Islam sing temenaniku, yaiku wong sing iso njogo lesane lan njogo perbuatane sehingga wong liya iso selamat, wong liya iso tenang, wong liya iso bahagia. Niki sing Islam temenan niku wonge ya kaya ngoten niku. Sebab Rasulullah nggih dawuh ngoten niku, man salima min lisanihi wa yadihi. Dadi wong liya ku iso slamet sebab lesane ya sebab tangane. Berarti sebab lesan lan tangane wong iku, wong liya iso slamet. Wong liya iso tenang. Orang lain bisa bermanfaat. Niku jenenge wong Islam. Lah ing akhir zaman dipun dawuh Kanjeng Nabi, la ya beko minal islami illa ismu. Besok itu ing akhir zaman itu tidak tersisa, la ya beko. Berarti tidak tersisa itu kaya-kaya wis entek. Apa saking Islam itu ora tersisa, mungkari jenenge tok. Hanya tinggal namanya. Ingat itu tanda-tanda akhir zaman. Wong Islam podoh dadi sebab cilakane kancane. Berarti lek wis ora ono sisane, ucapan jenengan iku mesti dadi ucapan sing nyelakakno kancane. Mboten manfaati blas wis. Perbuatane perbuatan yang merugikan orang lain. Niki sing didawaken ngaten iki. Wala minad dinuhu illa rasmu. Bahkan di zaman itu agama itu mengkari ya upacarane dok. Ya banyak orang memperjuangkan tapi tinggal upacaranya. Ora iso diambil hikmahe. Ironinya Al-Qur'an sebagai petunjuk di zaman itu, wala minal Qur'ani illa darsuhu. Illa darsuhu. Ing zaman itu Al-Quran yang suci, Al-Quran yang merupakan firman ilahi, di zaman itu wis kari bacaannya saja dilaku dengan baik, ditemukan metode-metode baca Al-Quran, tapi hanya tinggal bacaannya. Isini Al-Quran bukan menjadi petunjuk, tapi hanya sekedar jadi bacaan. Niki enten kitab Dzurratun Nasikhin enten niki. Itu cek piambak niku. Dulek wis tekan zaman seperti itu hadirin. Asyarru ahli zalika zaman. Saelek-eleke wong ing zaman iku. Dadi sing elek dhewe ku sapa? Elek wis nemoni zaman kaya ngono. Bahkan masjid dibangun mewah tapi sepi dari ingatnya kepada Allah. Sing ngono jerone masjid mung bungkus tok. Kok kula jenengane mung wadak kasare tok sing mlebu masjid. Masjid rame kaya kula jenengan tapi mung wadak kasare tok. Mung jasate tok. Jadi sing ngono jerone masjid sing makmurno masjid kaya kula jenengan sing makmurno gedung mung bungkus tok. Roi gentayangan ora roh. Tidak tahu di mana saya mencari Tuhan. di mana saya harus menghadap kepada Allah, di mana apabila saya diuji oleh Allah, di mana saya harus mengadu. Padahal didawukan qul wallahu ahad, Allahus somad, Allah tempat mengadu, Allah tempat tujuan, Allah tempat kita bergantung, tapi kita tidak kenal kepadanya. Ini zaman ini akan menimpa kita dan terjadi. Lek wis kaya ngono asyarru ahli zalika zaman, saele-ele ing zaman iku sapa wonge? Alangkah ginun sewu, alangkah mengagetkan dawuh ini. Bukan perampok sing elek ing zaman itu, duduk koruptor, bukan. Bukan orang-orang yang tidak kenal agama, gak kenal, bukan itu. Bahkan didawukan Sayyidina Ali mengatakan asyarru ahli zalika zaman ulama uhum. Subhanallah. Golongane wong-wong sing nyekel ilmu, ilmu agama. Di mana zaman itu ilmu hanya sekedar kanggo ditumpuk, bukan hanya digali sehingga nyumber hikmah, tapi ilmu mung ditumpuk ana di jerone otak. Lek wis kaya ngono kanggo mupuk kemuliaane awake. Sing dicari di zaman itu adalah pengaruh. Sing dicari adalah merupakan kemuliaan, bukan yang dicari adalah Allah. Fawirru ilallah. Zaman itu akan terjadi, hadir. Dalam zaman itu teko, Allah akan memberi peringatan. Peringatan demi peringatan akan datang supaya manusia kembali. Fawirru ilallah, mencari Allah untuk dijadikan pegangan, pandangan, dan dijadikan tujuan hidup bagi orang yang beriman. Mulane kula njenengan enten dawuh. Nah, ini didawuhkan di dalam Al-Qur'an Al-Hadid ayat 16. Allah dawuh alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq. Sampai Gusti Allah niku lek maringi peringatan gempa bumi, terjadi penipuan di mana-mana, terjadi wong gak kenal karo wong-wonge, manusia wis gak kaya menungsane, menungso lali karo dulure, dia hanya mengenal dirinya, diingatkan oleh Allah. Alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wong-wong sing iman iki cara bebas e. Alam yakni lilladzina amanu, apa durung waktune kanggone wong-wong sing iman? Apa antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, apa durung waktune ngenteni apa awakmu? Wong-wong sing iman, apa sik durung waktune kowe iso nundukno atimu, iso nenangno jiwamu, ndingklukno atimu sing dangak terus? Apa durung waktune kowe ndingkluk ndeleng nisor, rumangsa ino, rumangsa dosa, rumangsa lek kowe iku wong sing akeh salah? Apa durung waktune kowe iso ndingklukno atimu lan khusyuk li zikrillah kanggo khusyuk ngiling ana ngersanipun Allah? Ngenteni apa? Apa durung waktune? Deleng lho, gempa wis terjadi di mana-mana. Kecelakaan sudah terjadi di mana-mana. Banyak orang bunuh diri di mana-mana. Apa durung waktune? Weh, wong-wong sing iman kabeh kanggo nundukno atimu, antakhsha'a qulubuhum lan kula njenengan khusyuk ana ngersanipun Allah. Eling Allah karo khusyuk, eling Allah karo ati tunduk li zikrillah. Jadi antakhsha'a qulubuhum li zikrillah, yaitu eling karo Gusti Allah dengan hati yang tunduk khusyuk. Ngoten lho niku. Lek tunduk khusyuk mesti nangis niku, mesti niku. gaono lek wis jenengan ngaji utawa panjenengan wiritan atine tunduk nang Allah khusyuk karo guyu mboten enten niku mboten enten. Itu peringatan. Apa ngenteni gempa di daerah kita baru kula panjenengan nangis ana kersanipun Allah. Silakan. Apa ngenteni penyakit sing teko esuk loro sore mati baru nangis. Jangan hadirin. Alam yakni lilladzina amanu antakhsya'a qulubuhum li dzikrillah wa manazzala minal haq. Lan apa kebenaran-kebenaran sing diturunno nang Allah? Apa kowe durung tunduk? Apa enake ngenteni Israel teko? Bareng Israel teko kula panjan kaget amalika bong gak ru ikhlas. Wa amalika bong sebab atine sik hasud. Apa amali kula jenengan tek gak ru atine sik kotor, apa ngenteni iku? Kasep hadirin, kasep. Jangan seperti itu. Mulane kula jenengan harus hati-hati di zaman sing wis kaya ngene, Islam mung kari jenenge wong Islam muslim wis gelem nyakiti kancane dengan ucapannya menimbulkan fitnah, dengan perbuatannya orang membuat sakit, dengan ucapannya orang menjadi menderita, dengan perbuatannya orang lain menjadi rugi. Nah ini muslim apa kaya kula jenengan iki hadirin? Menyalahkan orang lain tanpa dasar, menyalahkan orang lain gak harus sebab, bener apa enggak langsung dimob fitnah kemana-mana. Ya muslim mesti ngendi niki? Wong Rasulullah mengatakan al-muslim man salima bil lisanihi wa yatihi. Dadak kula panjenengan ngomongane sing nyakiti wong liya. Omongane gak iso lembut, kasar karo kancane. Di mana-mana menghujat, di mana-mana ngerasani kancane. Stop pada pagi hari ini. Stop pray. Kita akan mati meninggalkan dunia. Ojo gowo resean ojo membawa sampah-sampah rohani itu. Hentikan hadirin. Dengan mujahadah. Mujahadah. Karena mujahadah adalah kunci petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu langsung ibadah, jangan ditunda. Lek wis ibadah khusyuk jangan ditunda, jok ngenteni umur 40 tahun. Nurut umume wong kono durung wayahe, ndak usah nunda-nunda amal. Yo saikilah khusyuk, kapan nunggu mati? Apa nunggu gempa bumi kula jalan kait khusyuk kait nangis. Apa ngenteni ujiane Gusti awal lara sing gak ono obate baru nangis. Apa lek wis stroke baru kula panjenengan eling? Jangan gitu. Alam yakni lilladzina amanu, wong-wong sing iman. Ojo ngenteni iku kabeh apa durung waktune awakmu. Wis akeh conto kok kula jenengan menunggu-nunggu. Antak sya'a qulubuhum li dzikrillahi wa manazzala minal haq al-hadid ayat 16. Ayo wis cepet kembali tundukkan hatimu. Enggak usah ngenteni ono omah. Sekarang tunduk, enggak usah nunggu. Sekarang tundukkan. Karena ingat pada Allah itu harus dengan hati yang tunduk, dengan hati yang khusyuk. Kita ketinggalan kereta lek wis kula panjenengan bahas amalane wong liya. Bahas ilmu ni liya. Wis nyemplungo amalo ngono supaya ngerti, enggak usah ditunda-tunda. Ini hadirin, karena orang nunda-nunda khusyuk niku nafsu sing kumprung itu. Ini ada sifat nafsu sing bodoh. Nah, kalau bahasa nafsu sing bloon, nafsu sing sangat-sangat rendah banget. Ini mulane Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengatakan ikhalatukal a'mala ala wujudil firohi mir ru'unatin nafsi. Jadi lek ana wong nangguh-nangguhno amal ibadah, aku mujadah budal. Lek wis mujadah budal lungguh nangguh-nangguhno khusuke, engko ae khusuk. Sing penting aku mujadah santai. Langsung kalau sudah duduk atau sudah masuk masjid, niat salat mudhuwe nang masjid, aja ditunda. Krungu maghrib budal salat jamaah. Jangan ditunda, nanti saja kecuali kalau ada uzur. Kalau sudah siap di hadapan menghadap pada kiblat, ojo tunda oleh khusyuk nang Allah. Ya ini jangan ditunda, nangis ono di jero masjid. Apa ngenteni gempa kait kula panjang nangis? Apa ngenteni stroke kali kita nangis? Apa kait ngenteni kencing manis baru dipotong anggota tubuh baru kula panjang nangis? Jangan ditunda-tunda. Alam yakni lilladzina amanu antaksya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa durung waktune kowe panjenengan? Jangan takut nangis. Yang kita hadapi hanya Allah. Yang penting bersihkan hatimu. Isi api-apian wong sing gelem nangis itu dosa. Timbang kelenjenengan golongan wong sing ngecam nangis. Tapi itu adalah penguji. Itu bukan lawan. Tapi itu adalah penguji dari Allah. Lelek kowe diuji ngono lek nangisi krono Allah. Ayo gak krono niku tetap tidak berubah. Lelek panjang nangisi krono menungso. Dilokno menungso mesti mundur. Wong kronoi krono menungso. Lelek krono Allah walaupun pedang di hadapan jenan tetap jalan lalu prana Allah kan Allah. Mulane dijawabkan ini ikhalatukal a'mala ala wujudil firaghi lho niki miruuna tin nafsi. Dadi lek ana wong nangguh-nangguhno amal, aduh aku wis ana kono, mumpung ana kesempatan di gedung wis meneh ae. Engko aku ngene kok dikecam orang. Aku kok lek mlebu nang ngaji kok aku iki dianggep ngene. Engkau lek aku nangis dosa engkau dikecam manusia. Jangan takut selama kau kepada Allah, jangan takut. Sebab menungso gak ono sing mudharati ya, gak ono sing manfaati. Sing iso mudharat lan manfaati mung siji, Gusti Allah tok wis titik. Maka jangan tangguh-tangguhkan amal. Bila perlu kamu dimusuhi orang, asal kamu berhadapan dengan Allah, lebih baik kamu mati tapi hanya kepada Allah. Iman sejati begitu. Al-maut ayatul khubis shodik. Jadi didawukan oleh orang-orang ahli tasawuf, wali-walinya Allah itu tanda-tanda cinta sejati itu adalah mati. Kalau sudah dia ingat berjuang di hadapan Allah, dicegah, lebih baik mati aku daripada tidak ketemu Tuhan, daripada aku tidak ketemu Allah. Itu orang yang cinta sejati gitu, hadirin-hadirat. Aku lonjengan gimana ini? Hanya ada kecaman sedikit mundur itu menunjukkan ya bukan cinta sejati. Cinta sejati itu tadi al-maut ayatul khubis shodik. Jadi mati dia tidak takut mati, apalagi takut dikecam. Oh mati ya tidak yuk gak wedi kok itu ya. Itu tanda-tanda cinta sejati kepada Allah. Tapi ya itu tidak nantang mati, mboten ngoten niku. Maksudnya tidak takut mati itu hatinya itu wis pas bandrol. Apapun yang terjadi ya Allah, hidupku, matiku, innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah titik. Pas bandrol, saya tidak takut apapun ya Allah, walaupun nyawa sebagai taruhanku. Inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki hidupku, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamatilan matiku, lillah untuk Allah. Saya tidak ragu, walaupun masyarakat mengucilkan aku, semuanya hanya untukmu Allah. Indahnya rohani yang seperti itu, hadirin. Alangkah cintanya Rasulullah apabila di zaman yang demikian hebatnya ujian, di mana Islam hanya tinggal jenenge tok, agama mungkari upacarane tok, Al-Quran hanya tinggal bacaannya. Bila di zaman itu ada isi ono uang, isi ono bocah, masih ada anak-anak remaja menaruhkan nyawanya, keselamatannya, aku ora peduli. Yang penting aku hanya kepada Allah, lillah billah, cinta pada Rasulullah. Indahnya wali-wali yang hidup di zaman kegelapan seperti itu. Adakah seperti itu? Wali-wali yang seperti itu dipendem karo Gusti Allah, disengitno karo Allah. Tapi dia memiliki ciri-ciri masobihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dulma. Wali-wali itu merupakan lampu-lampunya hidayah, di mana fitnah merajalela digambarkan seperti listrik padam, tidak ada sinar sama sekali. Singono sinar batin adalah wali-wali yang disembunyikan itu. Tandanya al-mautu ayatul hubis sotik, dia menaruhkan jiwanya, keselamatannya sampai matinya untuk Allah demi cinta sejati. Ini wali hadirin-hadirat. Dia tidak pernah nangguhkan itu semua. Walaupun dalam posisi bahaya, dia tidak akan mundur dari amal ibadah. Bila perlu dia merangkang masuk ke dalam masjid. Itu wali itu, yang orang-orang yang berani cinta sejati. Bila perlu dalam sakit pincang-pincangan datang ke gedung untuk membersihkan jiwa ini, golek ilmu. Itu orang-orang yang bagus. Dia tidak pernah takut karena dirinya hanya di genggamannya Allah. Karena semua makhluk orang memanfaati, orang mudoroti, hanya Allah, Allah. Jangan ditangguhkan kalau amal. Kalau terdengar sholat isya, dir, jangan ditunda, ojo mengomong dok. Kalau orang yang jiwanya bersih, rohnya bersama Allah terus. Iki roh, bongson jeru. Dia bersama Tuhan. Dia ingat Allah terus. Tapi bungkusnya ya ke Baitullah itu, hadirin hadirat. Jadi bungkusnya seneng nang Baitullah, seneng ke gedung sini, seneng ke musola, seneng iktikaf, itu tondo-tondo. Orang yang lahir batin bersih itu. Lek batine kepada Allah gak jaga no makhluk, tapi lahirnya senantiasa Baitullah, masuk ke dalam rumah-rumah Allah, rumah-rumah majelis zikir. Terutama anak-anakku, adik-adikku pengamal wahidiyah, harus diisi itu lahirmu. Kalau sudah dengar azan langsung masuk, berapa puluh jamaah bersop yang baik. Bukan karena pahala 27 derajat. Duduk krono itu. Karena kesadaran bahwa jiwa kalau yang suci, roh suci, jasadmu kudu suci. Jasad suci ada di dalam masjid. Bukan ada di diskotik. Bukan ada di tempat-tempat permainan. Dan bukan hanya di tempat-tempat kita bermain gitar. Tapi jiwa yang suci ada di hadapan Allah. Jasad yang suci ada di Baitullah, rumah Allah. Tolong perhatikan, perhatikan. Beliau mu'alif sholawat wahidiyah, Romo Kiai Haji Said Abdul Majid Ma'ruf, senantiasa menekankan, cepat sholat jamaah, cepat kumpul di masjid, cari ilmu, membahas ilmu di tempat-tempat yang sudah disediakan sebagai rumah-rumah Allah. Ya ini termasuk gedung ini tempat majelis ilmi. Ya, termasuk jenengan saben bengi datang bahas ilmu mujahadah, ini termasuk rumah Allah juga. Karena rumah tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlatukal amal, kalau jenengan aja nanggono amal, aja nanggono ibadah, aja ngenteni tobat meni ae aja. Engko ae kalau wis nganggur, lek wis santai, aku tak mlebu nang gedung. Engko ae lek wis longgar, ya maaf, engko ae lek wis aku rezekiku akeh. Niki padha karo didhawuhaken nek wong kaya ngoten niki ala wujudil firahi. Niki nggih. Wong kaya ngono iki adalah min ru'unatin nafsi. Wong sing kaya ngono ku nunda lali lek umur gak melok duwe, lali malaikat jurupati lerak-lirik marang sira nunggu perintah Allah jabut. Kula panjang enak santai nunggu. Nunggu itulah adalah wujudil firahi mir'unatin nafs. Yaiku tondone kula jenengan iki kena penyakit sifate nafsu sing kumprung niku. Yaiku nafsumu sing rendah, sing menguasai awakmu, syukur kula jenengan nunda-nunda tidak bertemu dengan Allah. Ya, mari hadirin Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita enggak usah nunggu sekarang, kita sowan di hadapan Allah. sowan di hadapan Allah itu lahirnya ya kudu sopan, lungguh ya sing apik, terutama hatinya. Jangan gandalkan pikiran, duno nang ati istighraq, tenggelamkan dengan perasaan bisyiddati dulli wal inkisari wal iftikor ma'at tabarri anil khawli wal kuwati kudu ngaten. Jadi roh mudun dilemahno, disanteno, rumongso le awak itu bisyiddati dulli, rumongso rendah banget. Jadi di nol-nol rendah mudun bisyiddati dulli, rumongso rendah wal ingkisar. Terus karo rumangsa Gusti, selama niki kula salat tapi sing salat bungkuse kula mboten nate ngreken jenengan ya Allah, kula kakehan dosa diaku. Selama niki kula mujahadah, sing mujahadah niki mung bungkuse tok lambene tok, tapi jerone niki akeh iblise Gusti, sebab ono gendera aku wis apik, aku wis mujahadah, aku wis ngamal shalawat wahidiyah, aku wis iso nangis, iku gendera iblis lek di aku hadirin, ngaku. Kula kata iblise Gusti, ngaku. Wal ingkisari wal iftikor, kulo butuh panjenengan ya Allah, butuh syafaati nabi kulo. Ma'at tabari anil khauli, dibarengi perasaan kulo mboten mampu, mboten saged khusyuk, gak iso dingkluk, wal kuwati mboten gadah kekuatan. Balik kulo niki pasrah, mboten saged nopon-nopon, ku jeneng madep. Sholat kalau ilmu niku mung bungkus hadirin. Allahu Akbar. Mudun teko sholat, aku wis sholat jamaah. Genderone iblis sono di jeri dodo. Aku iku ya iblis njerone niku. Akhire rumangsa luwe apik ndeleng wong sing gak sholat dipandang rendah apian aku. Nggih niku genderone iblis, ana khairum minhu. Aku luwe apik timbang liyan. Gimana hadirin? Kita iblis tok napa mboten? Kalau kita iblis tok ya ayo alam yakni lil ladzina amanu antaksya qulubuhum li dzikrillah. Ayo jangan ditunda-tunda sudah. Sudah waktunya kita sowan. Nggih monggo nggih. Sing mboten apal nderek ya sayyidi ya rasul. Nanti kita lanjut lagi. Monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ingat roh hati kita hadirin. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wahidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Hadirin, ya itu tadi. Jadi kalau ada orang nunda-nunda amal, lebih-lebih nunda-nunda kanggo berseni hati, oh, iki durung wayahe ilmu iki dhuwur, meniae syariate lakonono dhisik, gak usah ngaji niku. Ingat wujudil firohi miruuna tinnafs. Iku ngono tondo-tondo lek kula jenengan iku kenek pengaruh sifat-sifat nafsu sing bodoh, sing rendah, sing kumprung. Lah kula jenengan pernah gitu apa ndak? Bila perlu saking ati-atine walaupun bangsa jasad kudu dijogo. Naik mobil dengar suara azan, mudun salat dhisik. Jangan ditunda-tunda. Lek wis salat khusuke lebokno ndek jero ne ati. sing garing glambyar iku akal dan pikiran duno mudunang ati istighrok tenggelam ke dalam samudra tauhidnya Allah antuh rikona fi lujjati bahril wahda, harus begitu, ndak usah ditunda. Nah, ini penyakit hadirin, lek wis ngeremehno barang sing cilik akan menjadi besar. Ojo ngeremehno walaupun cilik. Dengar salat lek nganggur budal gitu loh. Bila perlu jamaah bersama-sama. Karena Rasulullah suka berjamaah. Orang yang cinta ya sayyidi ya Rasulullah mesti harus suka berjamaah. Bila perlu di gedung ini jangan sampai ada salat sendiri-sendiri. Nah, dengan Mas Uci, dengan teman-teman wong loro telu harus usahakan salat berjamaah. Bukan karena pitulikur derajatnya mboten. Karena panjenengan cinta Rasulullah harus begitu. Kalau hati yang suci, roh suci, rohnya itu hanya lillah bilah bersama Allah terus. Tapi lillah bilah jasadnya ono ndi-ndi keleleran, kan enggak benar ini. Nah, jasadnya harus di tempat-tempat yang baik. Ya termasuk di tempat-tempat yang diberikan oleh Allah seperti ini. Jadi yang dimaksud nafsu sing kumprung, ya. Ru'unatin nafsi saring saking tonto-tonto nafsu sing kumprung ae ya, wong nunda-nunda amal. Wis engko-engko ae ibadah besok-besok aja. Saya punya uang ala wis mesisan kok tak tambahin, kok tak lungo, tak naik haji nanti. Ada sekarang daftarno wis. Nunggu apa donya gak melok duwe gitu loh. Saya punya tanah kabeh 5 ngenteni apa dolen sih di daftarno haji. Untungnya gak melok duwe warno mati kok nunda-nunda. Kewajiban seperti itu. Ayo cepet sing soge. Ojo numpuk-numpuk montor edok. Ojo numpuk-numpuk sawah. Nanti itu ludes dimakan api. Baru kalau getun. Haji odisik semua barokah. Oleh haji bukan karena cek oleh swarga mboten. Haji cek mabrur. Haji karena Allah. Jasadnya ditaruh di sana. Ke tempat yang suci. Tapi hatinya harus tetap bersama Allah. Jangan ditunda itu. Wes aku engkau tak mujadah. Engkau ayo lewes mari garap sawah. Engkau ayo lewes kerja. Aku mujadah. Engkau lewes mulai teko setor. Jangan di dalam setor. Itu di jalan mujadah. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak kena penyakit yang kumbrung. Ya kalau sudah. Ya lewes ngomong pedok yang ngono. Engkau lewes gak repot. Jangan. Engkau lewes aku... tentrem rumah tanggaku, jangan yo rumah tangga ruwet iku mujadah kok. Nanti kalau aku sudah sembuh, ojo ngenteni sembuh. Wong sakit iku ngenteni mati ini, hati-hati jangan ngenteni sembuh. Yo sakit itulah usahakan lebih dekat pada Allah. Ndak oleh putus asa. Uji aku besar, jangan putus asa itu. Justru ujian gede iku mepet kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menungso gak iso ngrubah nasib. Yang bisa merubah nasib yaitu Allah. Bodoh karu wayang gak bisa merubah ceritani wayang. Sing bisa merubah ceritani wayang adalah dalang. Ini syariat dan hakikatnya harus berjalan. Ingat hadirin yang saya muliakan. Ya ojo ngenteni itu. Ojo ngenteni kalau ini nafsu yang membinasakan. Jadi menunda-nunda itu adalah bujukan nafsu. Ya itu tadi. Apakah belum waktunya kamu khusyuk, hatimu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ngenteni mati? Jangan hadirin. Sampai Rasulullah dalam hadisnya ini yang sudah sering didahulukan. Irtanim khamsan qabla khamsin, itu yang ada tuh. Jadi kamu harus bisa menjaga 5 dalam sebelum datang 5 perkara. Pumpung isi 6 manfaatno remajamu adik-adik. Ojo nunggu besok aku wis mati, wis tuwa. Isi nom tak seneng-seneng no, jangan. Itu nafsu sing gombrung. Jadi mumpung masa muda. Masa muda itu giat-giat no mujadah, giat-giat no ibadah, giat-giat no semuanya, jangan ditunda-tunda. Aku isi nom ini belum waktunya. Anak muda senengannya seneng-seneng, jangan seperti itu. Sebelum datangnya masa tua. Mumpung sehat, ojo nunggu lek loro, kok sekadung teko loro gak iso ibadah. Ya mumpung kuat, cepet ibadah. Engko wis lara baru ngersula. Saking aku lara kok aku gak lara aku melok ngaji kasep itu hadirin hadirat. Yang mumpung sehat itu sudah. Sebelum sakit. Mumpung dikai waktu longgar. Sebab banyak pengamal wakidiyah sik waktunya longgar, mujadah teman-teman. pumpung durung ketekan repot. Bareng wis nikah alasan ini gak tahu sobo. Mujada ya gak tahu ini karena alasan repot. Kalah cintanya pada Allah Rasulullah dengan cintanya pada yang lain. Mumpung ono dunyo, mumpung kaya, ya. Mumpung duwe bondo. Kalau memang budal haji, budal cepat, jangan ditunda. Punya uang sedekah cepat sedekah, mumpung durung dijabut kekayaannya. Kita sebelum fakir. Mumpung masih hidup walaupun nun sewu melaku dengan ngesot datang ke masjid, datang ke gedung ini walaupun dituntun dirompo datang mumpung belum mati. Wa hayataka qabla mautik dari Kanjeng Nabi. Dan mumpung urip walaupun kamu pincang masuk saja, walaupun kamu sakit laksanakan mumpung belum mati. Wa hayataka qabla mautik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunda-nunda amal mumpung ada kesempatan. Dunia wis koyok ngene ini. Kata Rasulullah di zaman nanti akan datang Islam tinggal jenenge. Jangan tunda-tunda sebelum datang Islam tinggal namanya. Ayo sing tenanan dadi wong muslim dan seterusnya seterusnya. Jadi hadirin yang saya muliakan. Jadi bagaimanapun keadaan kita ya harus kita pandai-pandai memanfaatkan ojo nganti gak manfaat itu hadirin-hadirin. Walaupun tidur nonton TV mumpung eling nyekel tasbih puteren eling nang Allah. Kalau terpaksa masih seneng TV, tapi tetap diimbangi. Ojo engko ae mari nonton TV aku mujahadah mumpung ana waktu. Nanti mati gak bisa mujahadah nanti. Maka didawuhkan Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Dalam surat An-Nisa. Jadi pokoknya ingatlah kepada Allah. Kita harus nanti asa ingat pada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya kiaman apa waktu kita berdiri, waku udan apa duduk, atau wa'ala junubikum, atau kita semua waktu berbaring. Jadi kalau ngadep ya mujadah. Jadi kalau duduk harus ingat. Dan berbaring harus ingat. Ini harus dilatih, ojo ditunda-tunda. Begitu pula ngersi hati, ojo ditunda-tunda. Kita harus koreksi diri. Lahirku aku sobo masjid. Lahirku aku ki sapa langgar. Kalau bungkusku, lahir itu bungkus ya. Aku sudah alim, sudah mondok. Aku dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Walaupun begitu sudah baik, tapi harus koreksi. Jerone iku boso apa ora, iku kuduro iku kadir-kadirot. Sebab kalau kita baik sapa masjid haji dua kali dipanggil ustaz iku mung bungkus, ora jamin hadirin. Tapi harus dilakukan walaupun begitu. Tapi oleh ngelakoni kok ngono kudu dikoreksi. Engko jangan-jangan aku wis haji tanpa sombong tak kabur, ana khairum minhu. Awas bendera iblis ada di hati kita. Jangan-jangan saya wis mondok dipanggil ustaz alim kitab malah jerone bosok. Merasa sudah baik itu cabut mumpung durung mati hadirin wal hadirat. Atau jangan-jangan kita sudah beramal kesini kemari, akhirnya gak butuh karo ilmu, kaya-kaya wis cukup-cukup po. Innal insana la yatgha arrahustagna. Sak temene menungso tu lacut berlarut-larut. Arrahustagna karena wis merasa cukup. Aku wis sobo langgar, sempeting salat tok 5 waktu. Salate apik tapi koreksi roh kita. Apa salat iku bungkus tok apa sak jerone hadirin hadirat. Ya jujur saja yang ada di gedung ini. Ini gedung ini tempatnya orang menangis karena orang jelek-jelek yang ada di gedung ini. Orang yang merasa banyak dosa silakan masuk. Sehingga kita yang merasa dosa itu roh kita. Ini hadir-hadir. Ya saya juga sholat, saya juga sering berjamaah. Saya juga haji. Tapi jujur, roh saya ya jahat Mas Yan Kadirin. Roh saya masih punya hasut pada teman saya. Sehingga teman saya udal kesana kemari. Nah, teman saya jelek-jelekan kesana kemari. Jahat saya ini hadirin hadirat. Hentikan itu, hentikan pembung turun Israel datang. Apalagi perkara-perkara sing enggak dikatakan iya. Fitnah itu saya hadirin hadirat. Maka kalau sampean masuk gedung ini masuklah, ini tempat orang-orang penuh dosa, mari kita obati bersama. Gedung ini suci, maksudnya dibayar, dibangun dengan barang yang halal. Tapi jenengan jangan membenci gedung ini, hadirin kadirat. Apapun gedung ini adalah banyak manfaatnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Gedung ini dibayar dengan uang 10.000, 5.000 anak-anak kita yang waktu itu kerja di pabrik oleh bayaran 150 ditaruh 50 di sini. Alangkah kuatnya imannya anak-anak remaja saat itu. Dengan copot baju ngusungi watu di gedung ini, dengan sukarela, dengan keringat yang bertetesan dibangun di sini, dengan air mata berlinangan memohon kepada Allah supaya manfaat, tangisan banyak mewarnai gedung ini. Tapi setelah jadi, maaf hadir-hadir, jadi sumber fitnah gedung ini hadir-hadir, terutama saya hadir-hadir. Ngene dadi kawulane Gusti apa kawula apa iki? Mung jasate tok apik jerone bohong. Munafik ini hadirin-hadirat. Terutama ya saya sendiri. Ya mari jangan ditunda-tunda. Soal tobat ya jangan ditunda. Soal nangis jangan ditunda. Iku nangis kok banter sudah, jak ojo krana wong wis krana apa silakan kamu. Silakan. Sokabat kalau nangis jerit hadirin sampai banyak yang pingsan itu hadirin. Itulah sokabat. Lah kamu sudah jangan suudon. Ojo nyongko elek kancane. Mari kita geraya ya wae dewe-dewe. Podo durung karuane. Ojo rebutan balung tanpa isi, rebutan bender podo durung karuane hadirin kadirat. Merangkang saja jenggong koyo anjing saja kalau gitu hadirin kadirat. Apa suka kita seperti itu? Ya maaf hadir-hadir, kalau kita koreksi dalam-dalam, lahirnya ustaz, lahirnya sudah haji, malah dua kali orang anggap baik. Terima kasih jenengan khusnudzon pada saya. Tapi ya maaf, jujur hadir-hadir, jujur tidak ada main-main ini. Supaya golek pengaruh tidak, supaya di lemuang tidak, jenengan gak usah menghormati saya, gak apa-apa saya. Cuma sampan fafirullah wa nang Allah saja terus, jangan menghadap saya. Saya tidak butuh itu, saya butuh seperti sampan, butuh mendekatkan diri pada Allah. Dosa kami banyak. Ketok bagus, tapi jerone maaf hadirin-hadir. Itu dua khidiyah. Jerone itu isik kotor. Isik isik digolai pengaruh. Menyalahkan orang lain di mana-mana. Ngobrol orang lain di mana-mana. Iya kalau benar salah, kalau tidak gimana, ini resiko hadir-hadir. Jangan sampai kelonjak nabrak bemper hadir-hadir. Celaka nanti, tidak, tidak ada celaka, tidak ada, semua baik, semua selamat hadirin. Al-Fatihah. Ya maaf hadirin, ya maaf kalau saya terlalu keras dalam pengajian. Saya hanya mengajak ojo nganti bosok jerone hadirin. Bungkus jasad itu bungkus, cepat lambat akan rusak. Asali teko tanah, balik nang tanah. Dibawa dengan keranda mayat. Saudara-saudara kita mengantarkan jasad kita, bungkus kita. Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jasad dibawa dengan kalimat tauhid, jenan roh, roh jerit, kamu bawa kemana saya? Rohku belum kenal Allah. Kalau lesanku bilang Allahu Akbar, rohku tidak kenal Allah yang Maagung. Celaka, celaka saudaraku. Kue gawa nandi aku. Ini terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saudaranya dongani tahlil di omanya. Di omai. Tapi rohe jerit. Celaka saya belum kenal pada Allah. Sholatku hanya untuk mencari popularitas, golek swarga tok, bukan mencari ridhonya Allah. Celaka, celaka, entenono iku hadirin nek kulo jenengan gak ndang cepat-cepat bangkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, sholawat waqidiyah itu sholawat, bukan aliran, bukan golongan, bukan barang baru. Semua itu sholawat, ada bimbingannya. Jangan suudzon, belajar sebelum kita mengenal. Ini tolong kepada saudara-saudara saya, terutama yang mendengarkan di radio ini, maaf. Hak jenengan ngikuti, benarkan silakan, menyalakan silakan. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Maaf hadirin wa hadirat. Jangan ditunda-tunda sekali lagi. Kalau jasad sudah rusak dibawa ke kuburan, kita dihadapkan ke kiblat, ditalkin. Akhirnya Mudin dan teman-teman saudara kita pulang. Roh kita mendengar terumpai wong-wong sing nyelawat hadirin. Aduh celaka aku ditinggal sendiri. Aduh celaka anakku wis pulang gak nunggu aku di kuburan. Aku, aduh celaka, suamiku yang paling kucintai meninggalkan aku. Tinggal kulo jenengan ijenono di alam kubur. Saat itulah dikatakan duhurul siril iman fil barzah. Justru iman yang membaca iman hakiki itu yang mewarnai di alam barzah, alam kubur. Sholat jenengan, ibadah jenengan lek gak berdasarkan iman, lupa kepada Allah, ati gak tunduk kepada Allah, sholat ora iso nunduk no ati, sholat dengan takabur, sholat dengan lupa kepada Allah, dibarengi perasaan iso mampu, awas saat itu, di saat itu wis gak payu hukum itu. Yang payu adalah hukumnya iman. Baru kita menangis. Apa kata Rasulullah? Andaikan kau tahu tangisannya orang-orang yang ada di alam kubur, niscaya kamu akan pingsan, tidak akan bangun lagi. Yang tahu adalah binatang-binatang saja. Hadirin wal hadirat. Padahal kita akan masuk ke dalamnya ini. Kulon jenah pasti akan mati. Sudahlah, ayo duwe perasaan. Al-maut ayatul khub bisotik. Mati itu adalah tanda-tanda cinta yang sejati. Mari pada malam hari, pada siang hari ini, ayo rumongso mati. Wong mati ku yo gak rumongso sugih, gak rumongso pinter, gak rumongso iso sholat, yo gak rumongso iso haji. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati yang sesungguhnya. Maksudnya roh jenengan itu jebolen dari perasaan-perasaan hidup. Wong urip iku mesti rumangsa iso, rumangsa pinter, hilangkan seperti itu. Al mautu ayatul khubis sotik. Lek kula jenengan iso koyok ngoten, itulah tanda-tanda panjenengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu adalah cinta yang benar-benar sejati. Jangan bohongi Allah hadirin, jangan bohongi Rasulullah. Dia tahu, beliau tahu hadirin hadirat. Mari mumpung durung kula panjenengan kecelik, mari kita sungguh-sungguh. Begitu pula terhadap waqidiyah sing apatis sing kula panjenengan nyongko, mumpung durung panjenengan mati kok kecelik kula jenengan. Waqidiyah itu apa? Pelajarono sebelum kula panjenengan komentar supaya lebih selamat. Ya hadirin wal hadirat. Ya saya kira sudah tidak panjang lebar. Menangislah sebelum kamu menangis di akhirat. Sujudlah sebelum kamu dikeprok sirahmu karena kamu belum sujud di akhirat. Sujudi lahir, sujudlah dahimu taruh di tanah. Mempunyai makna filsafat, kamu harus rendah tawaduk seperti tanah. Dicaci maki ataupun dipuji, tetap manfaat filsafat tanah. Makanya sujud itu menempel ke tanah. Sujudlah artinya hilangkan perasaanmu, yang ada adalah Allah yang maha mulia. Kalau itu kita lakukan dengan ilmu-ilmu waqidiyah kula panjenengan mendapatkan dengan mujadah sebagai miftahul hidayah, kunci hidayah, insyaallah pelan-pelan kita akan sampai ke sana. Perlu diketahui, semakin dekat orang kepada Allah, semakin punya perasaan hina dina, semakin punya perasaan rendah. Tapi semakin jauh orang dari Allah, perasaan ini merasa wis cukup, wis bagus, wis api, swargo koyo onok di ngarepe. Maka hadirin wal hadirat, kalau ada pengamal wahidiyah nangis, karena ya begitulah rasa harus ditanam di dalam jiwa. Tapi tidak ada pengamal wahidiyah yang baik, tidak ada pengamal wahidiyah yang suci, semuanya menangis karena merasa rendah di hadapan Allah, termasuk saya sendiri, hadirin wal hadirat. Maka tolong mengertilah, pahamlah, kami orang hina butuh dituntun, bukan untuk dikecam. Kami butuh untuk dibimbing, bukan hanya diolok-olok. Tolong, tolong. Tapi saya yakin kami butuh Allah sebagai Tuhanku, dan kami butuh Rasulullah sebagai pembimbingku, dan butuh beliau sahada zaman sebagai penuntun kami. Mari hadirin, kita akhiri. Nanti kalau ada waktu bisa tanya jawab sambil menunggu sholat duhur. Mari kita sempatkan. Jenengan nangis berapa kali? Tertawa ping pira? Itu sama-sama dibawa ke akhirat. Kamu sombong berapa kali? Kamu merasa hina berapa kali? Hitung, itu besok ditimbang di akhirat. Sudah, mari di sore, di siang hari ini kita rendah di hadapannya. Kita nangis di hadapannya. Dosa kita tak terkira, hadirin. Hanya dialah yang mengampuni kita. Allah, Allah, Allahu Akbar. Hanya dia yang mampu menolong kita. Jangan minta tolong selain Allah. Hanya hati kepada Allah. Kalau lahir silakan likuli syain sababa. Mari hadirin wa hadirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rendahkan jiwa kita di lemesno ya. Santai, ditenangkan. Pikiran yang sangat banyak masalah di dunia, tenang, ngetrapno mati ya. Seperti tadi, cinta sejati tandanya adalah mati. Ya merasa mati, merasa tidak ada apa-apa. Habis mati sehingga tak dusoni. Selama hidup mulai lahir, berani karo ibu berani karo bapak nyombongi kancane diketok no kabeh. Sehingga tak mati. Mati, sebelum mati sungguhan hadirin, hati kita tundukkan pada Allah. Kita tundukkan. Ya itu tadi alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Ya sudah waktunya. Ya saat ini kita tunduk kepada Allah. Sing boten napal ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa trikni faqad dolam dua abad wa rubini walaysa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksun alika. Hadirin, lek panjane rumongso mati temen di hadapan Allah, nangis, nangis hadirin, rendah, rendah. Karena yang ada hanya Allah. Mari kita renung, kita rasakan, kita mati saja sekarang. Kita rasakan. Yang dimaksud mati, mati maknawi itu hadirin. Mati tabii itu hadirin kalau dalam ilmu. Jadi hati, mari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hati alana. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Fakotolam dua batwarup ini walaisaliya sayyidi siwaka faindaruta kuntu syakson halika ya syafi'al khulki sholatu wassalam alaika nurul khulki hati al-ana wa aslahu ruhahu adrikni fakotolam dua batwarup ini walaisaliya sayyidi siwaka fa in daruta kuntu saksun halika. Hadirin, monggo mari kita tanya hati kita. Hati, kolbu, hatiku, mengapa kamu tidak bisa nangis? Takonono nggih. Teman-temanmu padha nangis belinangan air mata sowan di hadapan Allah. Kon kok gak iso nangis opo ati? Mari tanya. Setelah panjenengan tanya, panjenengan rendahkan dirinya. Ya Allah, tolonglah hatiku ya Allah. Selamat mboten ya teko hatiku lo dhewe ya Allah. Monggo hadirin. Kita hubungan pada Rasulullah biar dicuci sendiri oleh Rasulullah. Kula umpan jenengan ya Rasul, panjang cuci hatiku lo ya Rasul, monggo. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika Rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika Rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika Rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadro. Musilatilil hadratil aliyah. Hadirin, sebelum saya akhiri, Andekan malaikat turun di sini. Terus jenengan ini ditawari, saya ngaji di gedung. Tapi kamu harus jujur. Jangan munafik. Jangan bohong. Andaikan malaikat turun, iki lho ana dalan loro. Sing dalan kanan iki mlaku iki langsung nang swarga, sing dalan kiri iki adalah nang neraka. Wis pilihin. Jenengan milih sing ndi hadirin? Iki sing nang swarga apa sing nang neraka? Pun terserah jenengan. Kulo yakin lek anak-anakku remaja mesti milih sing swarga. Krono sampean wong sing taat marang Gusti Allah, taat marang Rasulullah, lan taat marang wong tuamu, pasti anak-anakku. Lah kulo jenengan yakin ibu-ibu mesti milih jalan nang swarga, pasti. Tapi lek kulo hadir-hadir sungguh mungkin jenengan gak bakal ketemu kulo hadirin. Sampean munggah swarga kabeh rono wis. Tapi kulo lek jujur gak wani kulo. Gak wani, gak cocok kono swarga hadirin. Diajar nek neraka iku sing pantes iki hadirin. Wis sampean mawon muga-muga selamat kabeh hadirin. Aja melok kulo hadirin. Cuma sampean saken laporno nang Rasulullah. Enten kanca kula kancret sing ngaji ya Rasul. Laporno putus safa jenengan iku lho sing ngaji. Dikongkon milih swarga mboten pantes mlaku ngiri dhewe di hadirno. Ya sampun lah. Ya terserah. Terserah jenengan. Kula jujur mboten wani, kula nggih salat tapi lali. Kula nggih kaji tapi mumbungku sedok. Ajre kula teng Gusti Allah, gak wani kula. Ajre kula lek ketemu Rasulullah mboten wani kula. Kula penipu mboten wani kula. Lek sampean wani wis budhal. Kula mung donga muga-muga sampean selamat tujuan. Salamaken mawon teng Rasulullah sik ana kancane sing kancret. Ya syabial khulki salatu wassalam alaika durul khulki hati al-adab waslahu arukhawatrikti fakutulam tuwa batu arupindi walisa liya sayiti siwaka faintaruta kudusak sunalika al-fatihah. Gitu. kami semantan mawon hadirin, terutama pendengar radio yang beriman. Kok ngaji ambek nangis, ojo kaget, sing ngaji ku wong elek-elek. Sing ngaji niki sing gandeng mung wajah itu, sing ayu mung rupane tok. Jeruni kewan hadirin-hadirin. Jadi lek kula nangis, kanca-kanca nangis. Wis wajar kewan sing nangis niki hadirin-hadirin nggih. Nggih kula kenten cekap semanten kemawon. Segala kekurangan nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa bin ghasada zaman an-nadruh wal baraka wal karumah wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.